Apa? Oh iya. Yuk tetap tangannya dinaikkan. Peace. Sekali sering ku mencoba banget. Yang sudah minum sudah gak haus ya. Iya. Wah, wah, wah.